Oke, assalamualaikum Pak Kaji dan Bu Haji Tegar. Waalaikumsalam. Iya. Lagu berikutnya apa ini Pak Kaji Tegar? Dina salam. Oke, langsung capcus. Ciu. Haji Tegar dan Bu Hajah Kak Risma. Terima kasih. Semoga pesan buat teman-teman ya, Gan. Pesan buat teman-teman semoga puasanya lancar. Amin. Ya, bagi yang menjalankan dan yang beragama Islam atau Muslim. Oke. Kalau Mas Tegar poso mbeduk apa dina? Dino. Apa jam 9, jam 12, jam 3? Eh oke, okay, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciu.